السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، الحمد لله kita kembali berkumpul dalam kajian rutin kita pada sore hari ini, hari Jumat, hari yang kelima dari bulan Ramadhan tahun 1442 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 16 April tahun 2021. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Siyam dari Umdatul Ahkam min kalam Khairil Anam, karya Al-Hafidh Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahmatullahi ta'ala alaih. Dan kita masih melanjutkan pembahasan seputar hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tentang seorang lelaki yang merusak puasanya dengan mendatangi istrinya di siang hari Ramadan. Maka hal itu menyebabkan puasanya batal, dan bahkan termasuk pembatal puasa yang paling besar, sehingga wajib bagi dia untuk membayar kafarah. Dan telah kita terangkan pula hukum seorang yang dia mencium istrinya atau bercumbu dengan istrinya tanpa melakukan hubungan intim, yang menyebabkan keluar nyaman. Telah kita sebutkan khilaf yang terjadi di kalangan para ulama, dan asal hukum seorang yang bercumbu dengan istrinya tidak membatalkan puasa. Namun apabila dia mengkhawatirkan hal tersebut dapat menyebabkan dia terjatuh ke dalam perbuatan jima', maka hendaknya dia menjauhkan diri, atau dapat menyebabkan dia mengeluarkan al-mani, maka hendaknya dia menghindar dari perbuatan tersebut disebabkan karena terjadinya khilaf di kalangan para ulama. Jumhur ulama menganggap bahwa puasanya telah batal meskipun tidak ada kewajiban bagi dia untuk membayar kafarah. Yang wajib bagi dia adalah qadha. Sebagian para ulama menganggap bahwa hal tersebut tidak membatalkan puasanya, tidak menyebabkan rusaknya puasa, tidak ada qadha dan tidak ada pula kafarah. Dan telah kita sebutkan beberapa hukum apakah termasuk yang membatalkan puasa atau tidak. Seperti seorang yang mimpi basah di siang hari Ramadan, dan telah kita terangkan bahwa yang demikian tidak membatalkan puasa. Demikian pula seorang yang melakukan istimna, melakukan onani, dan itu termasuk di antara perbuatan dosa yang sangat besar. Namun apakah membatalkan puasa, juga terjadi khilaf di kalangan para fuqaha dan butuh dalil yang kuat untuk menunjukkan batalnya puasa seseorang yang melakukannya. Demikian pula halnya keluarnya madhi, bahwa hal tersebut tidak membatalkan puasa seseorang, menurut pendapat yang lebih kuat dalam hal ini. Maka di saat kita menjelaskan tentang amalan-amalan yang membatalkan puasa, kita akan menyebutkan pula beberapa permasalahan-permasalahan yang lain dari yang dilakukan oleh seorang, apakah itu termasuk yang membatalkan puasa atau tidak. Ada hal-hal yang disepakati, ada pula perkara-perkara yang masih menjadi khilaf, menjadi perselisihan di kalangan para fuqaha. Yang disepakati seperti yang telah kita sebutkan, al-jima' di siang hari Ramadan. Dan termasuk di antara perkara yang membatalkan puasa adalah mengkonsumsi makanan dan minuman, walaupun sedikit. Dan telah dinukilkan kesepakatan para ulama tentang batalnya puasa seorang yang makan atau minum di siang hari Ramadan. Allah Azza wa Jal menyebutkan dalam firman-Nya dalam suratul Baqarah, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Silakan makan, silakan minum hingga nampak bagi kalian bahwa waktu fajar telah masuk. Berarti apabila waktu fajar telah masuk, maka tidak lagi diperbolehkan seorang untuk mengkonsumsi apapun dari makanan dan minuman. Oleh karena itu disebutkan oleh para ulama, diantaranya Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Mughni, beliau mengatakan, wa ajma'al ulama'u 'alal fitri bil akli wasyurbi bima yutaghadza bihi. Para ulama sepakat tentang batalnya puasa seseorang dengan makan dan minum, yaitu mengkonsumsi sesuatu yang termasuk makanan dan minuman. Sebagaimana Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala dalam Maratibul Ijma', beliau juga menukilkan kesepakatan ulama dalam hal ini. Kata beliau, wattafaqu ala anna al-akla lima yughadhi min at-ta'ami mimma yusta'nafu idkhaluhu fil fam wash-shurba wal-wata' haramun min hin tulu'i syamsi ila ghurubiha. Para ulama sepakat bahwa mengkonsumsi makanan, mengkonsumsi sesuatu yang sifatnya makanan, lalu dimasukkan ke dalam mulut atau minum atau melakukan hubungan intim, bahwa ini adalah perkara yang diharamkan dimulai dari semenjak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Min hini tulu'il fajr ila ghurubih. Dimulai dari terbitnya fajar, yaitu fajar as-sadiq, hingga terbenamnya matahari. Apabila seorang dia sengaja melakukan sesuatu yang membatalkan puasa dan dia tahu bahwa itu membatalkan puasa, dia melakukannya dengan sengaja di siang hari Ramadan dan dia menganggap bahwa itu adalah perkara yang boleh saja dilakukan, maka berarti dia mustahil menghalalkan apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, dan itu menyebabkan seorang yang kafir, dia keluar dari Islam. Bedakan antara seorang yang tidak berpuasa karena hawa nafsu, dia tahu akan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan, namun dia enggan berpuasa karena hawa nafsu, dia merasa berat, maka dia fasik, tidak menyebabkan dia kafir. Namun apabila seorang dia tidak berpuasa dan menganggap bahwa itu halal, itu boleh-boleh saja dilakukan, dan dia mengatakan bahwa tidak ada kewajiban berpuasa di bulan Ramadan, maka ini menyebabkan dia kafir. Disebutkan oleh Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam Al-Fatawa Al-Kubra, kata beliau, إِذَا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ مُسْتَحِلًّا لِذَلِكَ وَهُوَ عَالِمٌ بِتَحْرِيمِهِ إِسْتِحْلَالًا لَهُ وَجَبَ قَتْلُهُ وَإِنْ كَانَ فَاسِقًا عُوقِبَ عَنْ فِطْرِهِ فِي رَمَضَانَ بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ الْإِمَامِ وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا عُرِّفَ بِذَلِكَ. Apabila seseorang membatalkan puasanya di bulan Ramadan menganggap bahwa itu perkara yang dihalalkan, yang dibolehkan, padahal dia tahu ada dalil yang menerangkan tentang diharamkannya, namun dia menganggap halal, kata beliau, wajib dibunuh. Tentu yang bunuh adalah pemerintah menerapkan hukum had kepadanya, karena dia dianggap telah kafir, murtad. Dan apabila dia fasik, artinya dia enggan berpuasa karena mengikuti hawa nafsu, karena malas, namun dia meyakini akan kewajibannya, maka dia diberi hukuman. Yang memberi hukuman adalah pihak penguasa, tergantung apa yang menjadi kemaslahatan yang dipandang oleh penguasa tersebut dalam penerapan hukuman itu. Namun apabila dia jahil, maka disampaikan, diberitahu bahwa tidak diperbolehkan seorang untuk tidak berpuasa tanpa uzur di siang hari Ramadan. Oleh karena itu, para ulama mengatakan apabila ada seseorang yang tidak berpuasa tanpa uzur di siang hari Ramadan, misalnya dia pagi, di pagi hari dia makan, di pagi hari dia minum tanpa udzur, maka yang wajib baginya tiga hal. Yang pertama, wajib bagi dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab dia telah melakukan perbuatan dosa yang termasuk di antara dosa yang paling besar, tidak berpuasa di bulan Ramadhan. Yang kedua yang harus dia lakukan adalah mengganti puasanya, mengqadha di hari yang lain. Dan yang ketiga, dia wajib untuk menahan diri, tidak berkelanjutan dalam makan dan minumnya, Misalnya seorang dia di pagi hari dia membatalkan tanpa udzur, maka dia tetap tidak diperbolehkan makan dan minum sampai terbenamnya matahari. Walaupun dengan alasan saya kan sudah dianggap tidak berpuasa, ya sudah. Kalau dia makan, maka dia tetap dianggap merusak bulan Ramadan dengan mengkonsumsi makanan atau minuman di siang hari Ramadan yang tidak dihalalkan baginya. Disebutkan oleh Al-Hafidh An-Nawawi rahimahullah dalam Al-Majmu', kata beliau, "Idza aftara as-sha'imu fi nahari Ramadan bighairi al-jima'i min ghairi udhrin 'amidan mukhtaran 'aliman bit-tahrim." Apabila orang yang berpuasa itu membatalkan puasanya di siang hari Ramadan selain jima', dia makan, dia minum tanpa udzur, dia melakukannya dengan sengaja, dengan pilihannya sendiri, dia tidak dipaksa dan mengetahui tentang hukum diharamkannya. Bi an akala aw syariba aw ista'ata aw bashara fi madun al-farj fa anzal aw istamna fa anzal athima wa wajaba alayhi al-qada wa imsaku baqiyatin nahar. Dia makan atau dia minum atau dia ista'ata, memasukkan air atau cairan melalui hidungnya, atau dia bercumbu dengan istrinya walaupun tidak sampai kepada tingkatan hubungan intim, lalu dia sengaja mengeluarkan maninya, atau dia melakukan onani istimna lalu mengeluarkan mani. Dua hal ini yang telah kita terangkan sebelumnya, perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama, maka dia berdosa dan wajib baginya untuk mengqadha, lalu dia menahan diri dan tidak berkelanjutan untuk makan minum pada waktu-waktu yang setelahnya sampai terbenamnya matahari. Sampai terbenamnya matahari. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam I'lamul Muwaqqi'in beliau juga menyebutkan, "As-sha'imu idza aftara 'amdan lam yasqut 'anhu fitruhu ma wajaba 'alayhi min ithmamil imsak." Orang yang berpuasa apabila dia membatalkan puasanya sengaja, maka bukan berarti telah gugur darinya kewajiban menahan diri. Dia tetap harus menahan diri. Walaupun di pagi hari misalnya dia telah membatalkan puasanya, dia berdosa, namun dia tetap harus menahan dirinya. Wala yuqalu lahu qad batala shaumuka fa in syi'ta an ta'kul fakul, dan tidak dikatakan kepadanya, puasamu kan sudah batal, ya sudah makan aja. Puasamu sudah batal. Kalau kamu mau makan, makan aja. Tidak dikatakan demikian, kata beliau. Bal yajibu alaihi al-mudhiyyu fihi wa qada'u, dan wajib baginya untuk melanjutkan menahan diri walaupun puasa telah batal, karena dia tidak diperbolehkan untuk merusak bulan Ramadan dengan makan dan minum tersebut, dan wajib baginya mengqadha li'anna as-sha'ima lahu haddun mahdudun wa huwa ghurubus syams, sebab puasa, orang berpuasa itu ada batasannya, yaitu sampai terbenamnya matahari. Baru diperbolehkan dia makan. Jadi seorang yang telah membatalkan puasanya, dia pun tetap berkewajiban untuk menahan diri tanpa makan dan minum, tanpa mendatangi istrinya, karena dia asalnya tidak punya udzur. Beda halnya kalau seorang dalam keadaan sakit, ya tidak mengapa, dari pagi sampai sore dia makan, tidak jadi masalah. Atau seorang wanita yang dalam keadaan haid atau nifas, dia memiliki udzur. maka dia boleh makan kapan saja dia menginginkan. Tapi kalau seorang yang tidak punya uzur lalu dia merusak puasanya di pagi hari, dia tetap berkewajiban untuk menahan diri hingga terbenamnya matahari. Permasalahan yang berikutnya, apa hukum seorang yang berpuasa menelan atau mengkonsumsi sesuatu yang secara kebiasaan itu tidak dihitung sebagai makanan atau minuman? Apakah membatalkan puasa? Kadang-kadang ada seorang ya punya keanehan gitu. Dia makan sesuatu yang tidak biasa yang dimakan oleh keumuman manusia. Misalnya dia makan obat nyamuk. Atau obat nyamuk yang ya mungkin sekarang jarang kita melihat melingkarin. Dia makan. Atau mungkin ada seorang makan paku dimakan. Saya enggak tahu apakah itu ada sihirnya atau apa. Kita berbicara tentang hukum orang yang memakan, mengkonsumsi sesuatu yang itu secara kebiasaan bukan makanan, bukan minuman. Minum bensin. Ini apa hukumnya? Hukumnya sama seperti dia makan dan minum. Artinya hal itu termasuk perkara yang juga membatalkan puasa. Oleh karena itu diriwayatkan oleh Ibn Abi Syaibah dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah bahwa Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma beliau mengatakan al-fitru mimma dakhala wa laysa mimma kharaja. Yang membatalkan itu adalah hal-hal yang masuk ke dalam tubuh, bukan yang keluar, yang masuk. Ini disebutkan oleh Ibn Abbas ketika beliau ditanya tentang hukum seorang yang berbekam di siang hari Ramadan. Ini nanti ada pembahasannya, apakah membatalkan puasa orang yang berbekam atau tidak. Kata Ibn Abbas, yang membatalkan itu mimma dakhala, dari sesuatu yang masuk. Berarti apa saja yang masuk, baik makanan yang biasa dikonsumsi oleh manusia secara umum atau yang secara umum tidak dianggap itu bagian dari makanan atau minuman. Tisu misalnya ditelan, bukan makanan. Dia makan, dia telan. Dan seperti yang kita sebutkan tadi, maka itu juga termasuk yang membatalkan puasa. Oleh karenanya An-Nawawi, Al-Hafiz An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu', beliau mengatakan idza tala'a as-sha'imu ma la yu'kalu fil 'adah ka dirham wa dinar aw turab aw hasad aw hashish aw nar aw hadid aw khayt aw ghairi dhalika afthara bila khilafin 'indana. Apabila orang yang berpuasa itu menelan sesuatu yang secara umum tidak disebut sebagai makanan, seperti menelan uang dirham, menelan uang dinar, ya. Kalau di zaman kita menelan koin ditelan misalnya. Sengaja. Atau dia menelan pasir, tanah, kerikil, rumput, atau menelan api dimasukkan, atau besi, atau kaca misalnya dihancurkan terus dimakan gitu, atau benang, atau yang lainnya. Kata Al-Hafidz An-Nawawi aftar, maka batal puasanya. Tidak ada perselisihan di kalangan kami, dan ini merupakan pendapat mayoritas para ulama, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, Dawud Al-Zahiri, dan jumhur ulama dari salaf dan khalaf. bahwa hal itu membatalkan. Demikian pula yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah. Kata beliau, fa'ammatu ahli al-'ilm 'ala anna al-fitra yahsulu bihi. Keumuman para ulama berpendapat bahwa hal itu juga termasuk perkara yang membatalkan puasa. Jadi walaupun tidak disebut makanan dan minuman secara umum, orang tidak makannya, namun dia menelannya dengan sengaja tanpa paksaan, dia memakannya, maka juga membatalkan puasa. Lalu apa hukumnya menelan ludah? Ludah, ya, yang ada di bagian dalam mulut kita. Diterangkan dalam mazhab Al-Imam Syafi'i ketika menjelaskan tentang ludah, demikian pula dahak disebutkan dalam Bahrul Madhab karya Ar-Ruyani. Idza bala' ar-riq alladhi yajtami'u fihi 'ala al-'adah la yufattiruhu. Apabila seseorang menelan ludah yang berkumpul di mulutnya secara normal, maka hal itu tidaklah membatalkan puasanya. Li'annahu la yumkinuhu al-ihtiraz minhu, karena seorang tidak bisa menghindar darinya, tidak bisa. Ya. Fa inna ar-riqa law inqata'a jaffa halquhu wa fasad. Sebab ludah itu kalau dihilangkan, dia akan mengering kerongkongannya dan akan menyebabkan kerusakan. Wa in bazaqa fi kammihi wa in bazaqa fi kummihi thumma akhadahu wa bal'ahu fattarahu. Namun apabila dia meludah, dia meludah di kum, di lengan bajunya, dia ludah gitu, ya. Lalu dia ambil lagi, dia telan gitu, dia jorok sih ya, ludah, lalu dia jilat-jilat, dia telan. Atau misalnya dia ambil gelas, dia keluarkan ludahnya, terus dia minum lagi, ya. Maka ini membatalkan puasanya. Ini membatalkan puasanya. Wa hakadha idza akhadahu bi isba'ihi thumma raddahu ila famihi wa bala'ahu fattarahu. Demikian pula apabila dia meludah di jarinya, meludah di jarinya, dia keluarkan air liurnya, lalu dia kembalikan ke mulutnya, lalu dia telan, maka ini juga membatalkan puasa. Membatalkan puasanya karena sudah terpisah dari tempatnya. Jadi intinya selama dia berada di lokasinya, di bagian mulut, bagian mulut, bagian lidah, lalu dia menelan, itu tidak mengapa. Wah, itu tidak mengapa. Walaupun dia kumpul-kumpul gitu. Dia kumpulkan sampai sampai penuh mulutnya, terus dia tek, dia telan gitu. Dan di situ ada dua pendapat para fuqaha. Ada yang mengatakan bahwa itu membatalkan karena dia sengaja ngumpul, dia kumpulkan dulu tak tak tak tak tak tak. Setelah itu dia glek gitu. Nah, ada yang mengatakan batal. Yang sahih dari pendapat para ulama, dan itu juga dalam madhab Asy-Syafi'i, bahwa itu tidak membatalkan. Kenapa? Karena belum pindah lokasi, belum pindah dari posisinya, dia masih seputar mulut dan lidah. Beda halnya kalau dia telah mengeluarkannya, dia mengeluarkan di luar, lalu kemudian dia masukkan kembali. Dia masukkan kembali. Ini yang menyebabkan puasa seorang menjadi batal. Demikian pula yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah taala. Wa ma la yumkinu at-taharruzu minhu, sesuatu yang seorang tidak mungkin bisa menghindar darinya, menjaga diri darinya, itu sulit. Maka itu tidak membatalkan puasa. Kabtila irriq la yufattiruh, seperti menelan ludah, itu tidak membatalkan puasa. Li'anna tiqa'a dhalika yashuqqu, karena menjaga diri dari hal itu adalah hal yang berat. Fa ashbaha ghubar at-tariq wa gharbalat ad-daqiq, maka dia menyerupai debu yang ada di jalan. Dia berjalan lalu kemudian debu sebagiannya masuk ke dalam mulutnya sampai dia menelannya. Atau gharbalat ad-daqiq, ada apa, tepung ya, ada yang terbang kemudian sebagian ada yang masuk ke dalam mulutnya. Ya seperti itu keadaan dia, sesuatu yang sulit seorang itu menghindar dan menjaga diri darinya, maka itu dimaafkan. Lalu kata beliau, fa in jama'ahu thumma btala'ahu qasdan lam yufattirhu, maka apabila dia mengumpulkannya lalu dia menelannya sengaja, dengan sengaja, maka hal itu tidak menyebabkan batalnya puasa. Karena ada sebagian itu tertimpa penyakit was-was dalam hal ini. Ketika dia berpuasa, ada ngumpul, meludah lagi, ngumpul, meludah lagi. Sering dia meludah, akhirnya menyebabkan kekeringan. Ya. Kering kerongkongannya, kering mulutnya. Jadi terasa tidak enak. Dan itu sulit, menyulitkan. Telan aja. Jadi kalau ada yang ada ludah yang berkumpul, telan saja. Insya Allah tidak membatalkan puasa. Ma ja'ala alaikum fid din min haraj. Allah Azza wa Jalla tidak memberi kesempitan, sesuatu yang memberatkan kalian di dalam agama Allah Subhanahu wa taala ini. Lalu apa hukumnya menelan ludah orang lain? Menelan ludah orang lain. Kok bisa? Ya bisa aja. Ya, bisa saja terjadi. Mungkin suami istri ya, barteran ludah mungkin ya. Tukar menukar ludah di siang hari Ramadan. Kata An-Nawawi rahimahullah dalam Al-Majmu', ittafaqal ulama'u ala annahu idza btala'a riqa ghairihi aftar. Sepakat para ulama bahwa apabila dia menelan ludah orang lain, maka hal itu menyebabkan batalnya puasa. Hal itu menyebabkan batalnya puasa. Beliau menyebutkan kesepakatan para ulama dalam hal ini. Namun yang menjadi persoalan adanya sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Aisyah mengatakan kana yuqabbiluha wa huwa sha'imun wa yamussu lisanaha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium Aisyah dalam keadaan beliau berpuasa, wa yamussu, dan dia menghisap itu lidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Gimana dengan hadis ini? Ya. Rasulullah melakukan itu terhadap Aisyah. Sehingga difahami berarti dia ada memasukkan air liur Aisyah ke dalam mulut beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadis ini adalah hadis yang dhaif. Ada perawi yang menyebabkan hadis ini lemah, seperti Sa'ad bin Aus. Demikian pula Misda' bin Abi Yahya. Para ulama menghukumi bahwa dia seorang yang majhul. Ibn Khuzaimah dan yang lainnya. Dan Ibn Khuzaimah menghukumi bahwa matan, isi yang terdapat di dalam hadis ini itu mungkar, kata beliau. Sebab dari jalur-jalur yang sahih yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada penyebutan menghisap lisan, enggak ada. Yang disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium Aisyah, iya, bercumbu dengan Aisyah, iya. Tapi penyebutan masul lisan itu tidak disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Anggap bahwa riwayat itu sahih. Anggap kalau riwayat itu sahih, para ulama mengatakan itu tidak menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menelan air liur Aisyah. Ya, boleh jadi beliau melakukannya, namun beliau tidak sampai menelannya. Permasalahan yang berikutnya, apa hukum menelan dahak, balgham, an-nukhamah atau an-nukha'ah? Apakah sama seperti menelan ludah? Ini juga terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ada sebagian para ulama menganggap bahwa hal itu dapat merusak puasa seseorang, karena dahak yang disebut balgham, balgham itu ya jelas bukan air liur ya. Ada dahak yang itu masih bagian dari air liur, tapi ini kayak zat tersendiri gitu. Ya. Paham ya? Punya rasa tersendiri, rasa khas gitu. Walaupun tidak layak seorang menelan itu ya. Nah, namun kadang-kadang seorang dalam kondisi tertentu tiba-tiba duk muncul gitu. Dari dalam keluar gitu di mulutnya. Nah, ini gimana? Kalau ditelan batal enggak puasa? Ya. Karena itu punya spesifik tersendiri, tidak seperti air liur, rasanya beda, ada asin-asinnya gitu kan. Nah, itu kalau ditelan batal nggak? Nah, yang zahir wallahu ta'ala tidak membatalkan. Ada dari kalangan para fuqaha yang menganggap bahwa itu batal, termasuk dalam permasalahan bahwa ini satu hal yang sulit seorang menjaga diri darinya, sulit. Dan itu ada efeknya. Kalau sampai kita mengatakan bahwa hal itu membatalkan puasa, nah akan muncul pertanyaan yang berikutnya. Sebagaimana yang kita ketahui, termasuk di antara perkara yang dapat membatalkan sholat adalah makan, minum. Makan, sengaja dia tahu itu makan, dia telan. Ya. Kalau seandainya dahak itu, balgham itu, ya, dalam kondisi dia mengerjakan sholat lalu dia telan, apakah membatalkan sholat? Ya. Bagi pendapat yang mengatakan itu membatalkan puasa, berarti membatalkan sholat karena itu termasuk makan. Termasuk dia makan, dan makan di dalam sholat membatalkan sholat. Sehingga wallahu ta'ala alam, yang zahir bahwa yang demikian tidak membatalkan puasa, sebagaimana hal itu juga tidak membatalkan sholat, selama tidak keluar dari posisinya, mulut, ya, lidah dan sekitarnya. Beda kalau dia keluarkan terus dia telan lagi, maka itu membatalkan puasa. Permasalahan yang berikutnya, apa hukum menelan sisa-sisa makanan yang nempel di sekitar gigi? Kadang-kadang seorang setelah makan sahur, ya, masuk waktu subuh, nah itu masih ada sisa kurma, ya, di sela-sela giginya keluar gitu, atau sisa daging atau sisa makanan baru keluar, lalu dia menelannya, ini telah masuki waktu fajar, apakah itu membatalkan puasa? Disebutkan oleh Ibn al-Munzir dalam al-Ishraf, kata beliau, ajma'a ahlul ilmi ala alla syai'a ala sa'im fima yazdariduhu mimma yajri ma'ar riq mimma baina asnanihi mimma la yaqdiru ala limtina'i minhu. Sepakat para ulama bahwa tidak membatalkan puasa seseorang terhadap sesuatu yang dia mengalir bersama dengan air liurnya yang ada di antara gigi-giginya, ya, yang dia tidak mampu menghindar darinya, dia sulit untuk menjaga diri darinya, ya. Maka ini dimaafkan. Beda halnya kalau memang memungkinkan bagi dia untuk membuangnya, dia wajib untuk membuang, dia wajib untuk membuangnya. Tapi sesuatu yang dia mengalir berjalan bersama dengan ludah, dia menelan ludah tiba-tiba kemudian ada yang masuk bersamanya, maka ini tidak membatalkan puasa. Namun kalau sesuatu itu, ya, dia mampu untuk memisahkan, dia bisa membuang, maka wajib baginya untuk dia keluarkan. Wajib baginya untuk dia keluarkan. Kapan dia menelan dengan sengaja dalam keadaan memungkinkan bagi dia untuk mencegah hal tersebut dan memisahkan diri dari air liurnya, maka hal itu dapat menyebabkan batalnya puasa. Sebagaimana hal itu juga dapat menyebabkan batalnya sholat. Dapat menyebabkan batalnya sholat. Permasalahan yang berikutnya, lalu apa hukum merokok di siang hari Ramadan? Karena ada yang mengatakan, saya kan merokok, saya tidak makan, saya tidak minum, ngerokok aja. Apakah hal ini termasuk perkara yang membatalkan puasa? Jawabannya iya, ini termasuk di antara perkara yang membatalkan puasa. Disebutkan oleh Ibn Abidin dalam madhab al-Hanafiyah, kata beliau, law adkhala halqahu ad-dukhan ay bi ayyi suratin kana al-idkhal hatta law tabakhara bakhuran fa awahu ila nafsihi washtammahu dhakiran li sawmihi aftar. Kalau seandainya dia memasukkan ke dalam kerongkongannya itu asap. Asap kan ada bentuknya, ya. Asap itu punya bentuk. Dia sengaja masukkannya. Ya. Ini ada asapnya, dia telan. Kan ada bentuknya. Nah, dia masukkan ke dalam dirinya. Dalam keadaan dia menyadari bahwa dia dalam keadaan berpuasa, maka ini termasuk perkara yang menyebabkan batalnya puasa seseorang. Di samping itu perbuatan dosa tentunya. Merokok haram hukumnya, memudaratkan diri dan memudaratkan orang lain. Apakah membatalkan? Iya. Oleh karena itu dalam bahasa Arab sendiri, ya, Seorang yang merokok disebut apa? Yashrabud dukhan. Yashrab, minum. Jadi dalam bahasa Arab, seorang yang merokok disebut minum, minum asap rokok. Yashrab ad-dukhan. Berarti itu bahagian dari asyurb. Bahagian dari asyurb, yaitu meminum, menghisap rokok tersebut. Dan ini juga yang disebutkan oleh para ulama dalam mazhab Al-Hanabilah, demikian pula dalam mazhab Al-Malikiyah. Dan Syekh Ibnu Utsaimin juga menyebutkan dalam fatwanya. Berbeda halnya dengan mencium sesuatu yang memang tidak nampak zatnya, tidak ada zatnya. Seperti mencium wangi-wangian, nah, ini tidak mengapa. Ya, mencium bau tertentu itu tidak membatalkan puasa. Lalu apa hukumnya seorang yang mencicipi makanan? Mencicipi makanan dalam keadaan dia sedang berpuasa. Ini juga penting, terkhusus mereka yang biasa bergelut di dapur memasak. Kadang-kadang seorang perlu untuk mencicipi makanan untuk mengetahui kadar asinnya, manisnya, dan yang semisalnya. Tapi dia tidak sampai menelannya. Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala dalam As-Sunan Al-Kubra, beliau menyebut bab as-sa'im yadhuqu syai'an, bab tentang orang yang berpuasa mencicipi sesuatu. Lalu beliau menyebutkan dengan sanadnya riwayat Ikrimah dari Ibn Abbas, bahwa Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, la ba'sa an yatata'ama as-sa'imu bisyai', ya'ni al-maraqata wa nahwaha. Tidak mengapa orang yang berpuasa mencicipi sesuatu, yaitu apakah bentuknya marak. Marak itu kuah daging. Kuah daging dicicipi, terus dilepeh gitu, dibuang. Tidak mengapa, boleh. Kuah daging atau yang semisalnya. Demikian pula dalam riwayat yang lain, Ibn Abbas mengatakan, la ba'sa ayyadhuqal khal awis syai ma lam yadkhul halqahu wa huwa sha'im. Tidak mengapa seorang itu mencicipi cuka atau yang semisalnya atau yang lainnya, selama tidak masuk ke dalam kerongkongannya dalam keadaan dia berpuasa. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, la ba'sa ayyatata'am as-sha'im 'anil qidr. Tidak mengapa orang yang berpuasa itu mencicipi sesuatu dari bejana atau makanan yang ada di dalam bejana. Demikian pula diriwayatkan oleh Ibn Abi Syaibah dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau menganggap tidak mengapa seorang yang berpuasa mencicipi madu atau samin, minyak samin, dan yang semisalnya. Thumma yamujju, lalu kemudian setelah itu dia membuangnya. Dan diriwayatkan pula oleh Ibn Abi Syaibah dari Ad-Dhahhak bin Uthman, beliau mengatakan, ra'aitu Urwah bin Zubair sha'iman ayyama Mina wa huwa yadhuqu asalan. Aku melihat Urwah bin Zubair dalam keadaan beliau berpuasa di hari-hari Mina, dan ketika itu beliau sedang mencicipi madu. Beliau sedang mencicipi madu. Ini menunjukkan bahwa hal tersebut diperbolehkan. Ya. Syekh Ibn Baz juga ditanya tentang permasalahan ini, dan beliau mengatakan tidak mengapa mencicipi sesuatu untuk mengetahui rasanya. Asinkah dia, maniskah dia, dan yang seterusnya. Setelah itu dia tidak menelannya dan dia membuangnya. Ini diperbolehkan. Sampai di sini ma'asyara al-ikhwah rahimakumullah, yang menjadi pembahasan kita. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. masih menjelaskan tentang perkara-perkara yang membatalkan puasa. Sebelum kita akhiri, kita menjawab pertanyaan yang masuk. Sini ada pertanyaan. Berpuasa adalah salah satu sebab diijabahnya doa, dan berdoa bisa kapan saja. Bagaimana dengan berdoa mengangkat tangan? Kapan seharusnya boleh? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khairan wa anta jazakallahu khairan. Ayuhal ikhwati fillah, termasuk di antara hal yang dianjurkan untuk diperbanyak di saat seorang berpuasa adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih terkhusus lagi di malam Lailatul Qadar, memperbanyak doa kepada Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, Engkau cinta untuk memberi maaf, maka berilah maaf kepadaku. Diperbanyak. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang diucapkan seorang apabila dia mengetahui bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Namun secara umum orang yang berpuasa dianjurkan berdoa. Di dalam Al-Qur'an Karim, ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan ayat-ayat tentang puasa Ramadan, itu di antaranya diselingi dengan ayat tentang doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ini ayat tentang doa. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, aku dekat dari mereka. Aku mengabulkan doa seorang hamba apabila dia berdoa kepadaku. Ya, maka ini isyarat bahwa di saat seorang berpuasa dianjurkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan thalathu da'awat mustajabat. Da'watul mazlum wa da'watul musafir wa da'watul walid li waladihi. Ada tiga jenis doa yang dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Doanya seorang yang teraniaya, doa seorang yang musafir, dan doa orang tua kepada anaknya. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Ibnu Asakir, wa da'watus shaim, doanya orang yang sedang berpuasa. Lalu apakah seorang mengangkat tangan ketika berdoa? Asal hukumnya pada doa-doa yang sifatnya mutlak itu dianjurkan mengangkat tangan. Dalil-dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang anjuran mengangkat tangan itu banyak sekali, dari ucapan beliau dan dari perbuatan beliau. Seperti hadis Salman yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rabbakum hayyun karimun yastahi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ay yaruddahuma sifra." Sesungguhnya Rabb kalian hayyun, maha pemalu, karimun, maha mulia. Allah malu dari hambanya apabila hamba tersebut berdoa mengangkat kedua tangannya, lalu kemudian Allah Azza wa Jal membiarkannya dalam keadaan kosong tanpa ada balasan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Muslim, hadis Abu Hurairah, "Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban." Lalu setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang seorang yang sedang melakukan perjalanan safar, lalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia mengangkat kedua tangannya, yamuddu yadayhi ilas sama. Dan dalil-dalil yang lain banyak sekali. Ada yang menyebutkan sampai ada 30 riwayat yang menyebutkan tentang anjuran mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Sehingga pada doa-doa yang sifatnya mutlak, silahkan seorang itu berdoa dengan mengangkat kedua tangan. Ya, baik di masjid, di luar masjid, setelah dia beraktivitas, dia dalam keadaan duduk dan yang semisalnya. Yang afdal jika memungkinkan bagi dia berdoa menghadap kiblat, maka itu lebih afdal. Karena itulah yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menghadap kiblat apabila seorang hendak berdoa. Namun tidak wajib selama itu bukan dalam salat. Ya. Meskipun tidak semua doa itu dianjurkan mengangkat kedua tangan. Makanya tadi kita mengatakan pada posisi-posisi yang sifatnya mutlak, doa-doa yang sifatnya mutlak. Adapun doa-doa yang sifatnya khusus, misalnya yang dikerjakan di dalam sholat, seorang mengerjakan sholat lalu dia berdoa di dalam sholat, ya posisinya posisi sholat. Sujud dianjurkan berdoa, tangan bukan diangkat tapi diletakkan di atas permukaan bumi. Ketika seorang berdoa sebelum salam di akhir tasyahud, maka tidak mengangkat kedua tangan tapi kedua tangan diletakkan di atas pahanya. Seorang khatib ketika dia berkhutbah pada hari Jumat, tidak dianjurkan berdoa dengan mengangkat kedua tangan. Ya. Bahkan salah seorang sahabat ketika melihat khatib mengangkat kedua tangannya ketika berdoa, kata beliau, "Qabbahallahu hatayni al-yadayn." Semoga Allah menjelekkan kedua tangan ini. Beliau mendoakan. Lalu beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melampaui dalam khutbahnya dari memberi isyarat dengan jarinya. Nah, itu memang ada penjelasan secara khusus kondisi-kondisi tersebut. Adapun yang sifatnya doa mutlak, di mana saja, kapan saja dia hendak berdoa, maka dianjurkan berdoa dengan mengangkat kedua tangan. Sampai di sini ikhwan, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.